Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata haqiqiyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah. Sakniko kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh nempal wonten ing majelis kawasan menika. Mugi-mugi ajeng kita sami sesarengan dereaken pengaosan menika. Saya sudah itu dipun catat dan dipun tampi dengan Allah dan amal hasanah kalau panjang dengan setuju dan mungkin-mungkin agen kita sami ngaos agen kita nampi ilmu yang kan manfaat di dunia wal akhirah. Lalu saya menikah sekarang pun kita melaksanakan pengawasan langkah rumiin monggo kita sami sarang-sarang maus doa atas biasanya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi sijidni ilma wa wasi'fiya rizbi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mudian bila misali walakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Pinten-pinten pertemuan ingkang sampun bicara soal tata krama. Iki panjenengan ketingale kalih Syekh Ibnu Abbad soal tata krama niki dianggap penting. Panjenengan iku dadi punjer lan termasuk tengere wong sing pun lulus ing dalem oleh mesuati lulus ing dalem oleh belajar nata ati. Jadi puasa langsung dipun dawaken wong niku lek atine apik lakone nggih apik. Lah napa malah iki berhubungan berkaitan kali soal sine menungso terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nilalah jeneng. Kalih Syekh Ibnu Abbad soal tata krama. Bicara panjang lebar. Antos masa pinten iki kok. Pirang-pirang pertemuan. Yang terakhir dawuh pun saya penuh abad. Wa adabul muridi utawi pira-pira tata kramane murid. Murid sing pun gadah niat sing kuat tumuju dhumateng Allah. Iku kasih rata akeh. Akeh iku tegese ora sithik. Akeh iku tegese ora sithik. Dah sing pun diterangno padahal yen pun panjang lebar mboten terose sik sebagian mawon. Wa inna ma nabahna. Angin kustini ngiling no sopeng sunhahuna ing dalam kene-kene keterangan sing sak jane pun panjang alabak dima ingatasi setengah barang yang bumi tang agung tang penting apa mafi ing dalam yang bumi kan penting apa mafi ing dalam perjalanan murid ing dalam soal adab dimulkan apa likhotorin krono ono bahaya likhotorin krono ono bahaya wadorori panan tegisi ono bahaya mumma saking barang hazaro kangus nopo ngawas-awas itu agak dulu hazaro kangus ngawas-awas Nuhu saking mas sapa a'immatuna kira-kira imam kita radhiyallahu anhu sing cerita-cerita kata-kata saking para ulama salaf nika wa balagh lan padha banget ngetaken sapa a'immah fitausiyati ing dalam pesen wasiat bini kelawan ma wa nahyi lan nyegah anhu saking ma jadi nyegah aja sampai murid niku tumibu tentunya soal suul adab wajah mengzalika utai sekabene mukono-mukono sempun diterangno pinten-pinten pertemuan itu mulai soal disikno syahwat mulai soal nopo toto kromone murid terhadap guru sini ngandani wopo-wopo sini butuh musawarah karo guru termasuk sing setile-setile jari wong sing nyawang mangan kurma niate ora niat ibadah mangan kurma tapi kedisian syahwat lan sak teruse ngeten niku muktamalun member pantes di ayatuna mari ento ana apa zalik keterangan sempun panjang niku ana iku muradal muallif kang dikersakno muallif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala dikersakno dikauliye ing dalam dawuh muallif dawuh apa dawuh min jahlil murid ayusi al adab dawuh min jahlil murid ayusi al adab min jahlil murid itu setengah saking budine murid ayusi utawi ento gawe ala sapa murid al adab ing tata krama jeneng apa murid niku lek sampai nglakoni tata krama berarti murid niku ngelakoni toto kromo sing elek berarti murid iku bodho apa meneh bar nglakoni toto kromo sing elek dhewe rumangsa apik mesti dilakoni genah-genah ora penak dhewe rumangsa apik niku jenenge wong kumpul wong bodho walayah faraina mongko ningali sapa ingsun Syekh Ibnu Abbad duwe penganggep, duwe pinemu, duwe pendapat ansa temene kelakuan ikula ayat luara sepi opo hadal maudu iki panggonan keterangan ora sepi minahadat tambihi saking iki ngelengno perlu dielengno terus berkisah jane sedulur yo lakon ngelakane wong suluk mulai kene niat mulai saking tobat sampai dumugi syukur sabar nampa nikmat nampa bilai lakoni ibadah salat zakat haji poso ninggal larangan mulai tangi turu sampai turu neh mulai wudu sampai umbah-umbah mulai ketemu bojo sampai ketemu kanca, ketemu tangga, ketemu anak niku ternyata sedoyo mengandung tata krama. Mengandung tata krama sing kedah di diraosake. Mboten namung dilampahi, mboten namung sekedar dumugi sikap sing diwajibno. Tapi wonten unsur rasa ibadah sing selalu kedah muncul teng atine tiyang sing tumandang. Lek niku mboten muncul nggih. Mengke rasa ibadah ilang akibate nggih tata krama ilang. Niku cara wong sowan sedo mboten. Iya, secara tatanan wadah fisike piyambake pun saged madhep. Tangan secara rasa mboten enten labete napa-napa. Contohnya kata suun sewu, ini suun sewu. Yang tentian derek naos, tentian derek naos. Mesti panjang wonten janji ini, sapa wonge sing gelem golek ilmu sak bab wae luweh apik katimbang ibadah sedak taun. Pamane ngoten. Terus yang bae budal. Budal melok ngaji. Tapi nalika teng jero ning ngaji niku piyambake mboten ngangge tata krama. Mboten ngangge tata krama upamane ngomong dhewe. Upamane niku ngomong dhewe ora ana sing larang. Selama ngomong dhewe niku mboten ganggu perjalanan ning ngaji niku. Nggih mboten enten sing nyeneni. Tapi sing jelas tiyang sing modele wonten niku upama wangsul medal ning pengajian terus ditakoki kowe mang ngrungokne apa mboten iso jawab. Iya nggih. Niku nembe soal ngaji mawon. Nembe soal ngaji, terus mungkin soal salat. Upamane salat niku wajib. Oh niku ndang-ndange. Karena niku wajib enten sanksi. Sapa sing ora salat mlebu neraka. Terus jenengan wedi. Kalau ana wedi budhal salat. Tapi nuwun sewu iki bicara mboten bicara soal. Mboten soal. Lah opo lek gak tata krama salate gagal. Mboten ngomong soal gagal mboten batal ya. Niki ngomongno hikmah saking itu minta salat niku. Delala dhewe sing mbek salat iki gundel. Gundel. Nanti kok nglampahi salat gundel ngoten niku secara undang-undang. Salate sah nyatane nggih pun tandang. Ya nggih, nyatane nggih syarat rukun pun ditetepi. Nggih, batal ora napa batal sing dadekne batale salat nggih pun dihindari. Tapi tujuan hikmah sing tukul saking salat sing mestine. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat iku iso nyegah barang sing elek lan barang sing munkar. Niku mboten saged tukul. Sing kathah penyebabe mboten tukul niku nggih krana nalika lakone salat gundel. Lah gundel iki jenenge salat. Lha ngaten gundel niku salat wong kan wandhe salat gundel terus dielingno kalih ilmune atine kesadarane ngelingno salat kok gundel ae bojo gundel lah gundel gundul rita apa-apa timbang sing ora salat. Ya wis karuan dhewe elek tata kramane kok malah ngaku luwe apik ngoten niku. Niku mungkin ya terus sesuk keplorot ngoten lho. Sesuk salat iki dadi mboten enten rasa ngibadah, entene rasa ngindari beban. Nah, nek rasane iku rasa ngindari beban, ya sing penting salat. Ibaratnya kaya bocah dikongkon bapak. Le, nyapu le. Meneng ae nek budalane. Awas lekah ya, Bu. Tak sisepuki. Budal ya, Bu. Krana wedi. Wedi budal ya, Bu. Lah kok ora nyapu niku karo gremeng. Lah pon iki lho aku wis dipongkon anu ngoten kene. Ngoten niku pas nyapu niku krasa penak napa krasa mboten penak. Krasa mboten penak sesan ping pindho mesti nyapune ora apik. Nyapune karo ndi niku salah pokoke sing penting nyapu. Mbuh nepis mbuh ora nepis pokoke wis ketok nyapu. Nah, wong niku mesti hikmah saking nyapu mboten saged dirasakake. Mungkin bang sampean pilih kula ijik neres kabeh. Mergo nek nalika nandangi nyapu niku wau ya mboten mboten tetepi tata krama. Nah ini niku disalahno nggih mboten kenek kok. Nyatane wis budal nyapu. Ngene lho. Cara niku menawa cara bapak ngamuk-ngamuk sampai dikamplengi perkara lah nyapu gak resik. Niku cara undang-undang keliru. Mengmang wis kandhane lek gak nyapu awas lek gak nyapu tak kampleni lho. Lah nyatane nyapu kok isih dikampleni niku keliru. Mboten bijaksana ya. Tapi sing jelas bagi wong sing mboten nyapu di bagi sing nyapu sing mboten tata krama niku wae mesti napa mboten ada siji. Ya mboten ada siji mboten ada lain. Lah akhire mboten ada efek mana. Padahal iku namung hubungan kalih perintahe wong tuwa ngoten to. Lah nek iki perintahe Allah. Nah, mula kene napa salat niku kok dijengken terus dilakoni dinten-dinten ping gangsal sampai kedap tok mawon pancen kok lakoni salat niku karena apa karena enten latihan terus ningkat tata krama niku niki diomongne kok sak kecap-kecap proses kangge mlebu tata krama niku gedang kaya nuwun sewu jenengan belajar basa bijakno aku maham ya aku maham terus sesuk iso muni kula dahar kula nedha terus engko bangsa enek tamu monggo dahar niku proses paham ngoten niku lanjut jang lha napa malah iki bab ngrasakno salat mulai kok dipaksa mergo dijegepuki bapake sampai munggah tok rasa tibake bar salat iki penak sampai munggah mana rumangsa salat niku ditunggoni Gusti Allah sampai rumangsa salat niku sebut tenan teng resane Allah sehingga nalika salat niku yo lali sembarang kalir sampai terus munggah niku mestine kudu enten peningkatan. Lah mula niki dielingne ngoten. Mulai awal melangkah belajar nata ati niku kudu belajar napa ngrasakno tata kramane kuwi. Ya niku bagi para guru tau para guru tasawuf para ulama-ulama thariqah soal tata krama niku dianggap penting. Dan li anadzalika karena sak temene mengkono-mengkono tumiba ning eleke tata krama iku ya kok sering tumiba apa dalik lil muridina kedhe pira-pira murid kasiran lawan akeh. Mergi tata krama sing ora pantes niku kathah sanget sing terjadi dilampahi dening para para murid. Dening para murid. Wallahu utahe Gusti Allah iku wali taufik. Iku wali taufik pangeran kang nguwasani pitulung. Nek mboten pitulung Gusti Allah lho. Mboten dielingno ngoten niku. Ora sopan iki mboten ngerti-ngerti lho. Anak sampean niku kadung cul cilik latihane serodok nglamak untuk melamak anak tamu ya melok jagungan kadang-kadang wedangnya tamunya diumbi anak sampean ngomong itu salah apa lho ya orang ini ngapleng tamunya yang butuh apa-apa ya orang mesti orang ini kok tamu bucah kok kurang ajar ya butuh mungkin ngaten dia lagi tapi jenisnya waktu itu butuh tata krama itu lah butuh ditulungi wong tuane jur dijujur no gak titik disadarno lagi menunggu gak tata krama. Malah kadang-kadang karena saking luasnya wong bendang paham tamune mulai bocah diselenti. Iya tak? Tamune mulai bocah diselenti kandhane. Kowe iku aja kurang aja. Lek ana tamu aja pisan-pisan unjukane tamu di ombe. Lho kan dielingne nonton, ambek diselenti. Nah, ya mungkin cerita sing dikapan itu nembe atine kerentek. Pengen mangan roti sak warke ngoten mawon nek digiyepuki wong dihukum 40. Niku kira-kira cara bocah cilik ngoten nggih diselentiki wonten. Diselentiki. Nah niku lek mboten oleh pitulung saking Gusti Allah, mboten saged. Pun sak teruse niki mangke badhe dumugi dawuh Al-Hikam dawuh pun sahibul aqilah. Engkang nyangkut sakjane nggih niki tukule ning rasa tata krama. Ya nyangkut penilaian. Kadang-kadang kalau panjenengan itu sok kumawani biji wong liya. Iya kan? Kok sok kumawani biji wong liya sing sebenarnya delalah wong ini gue serot kebudu, tapi ibadahnya tertib. Mesti si kata-kata kalau sama ngeremeh ni. Ting suwali lagi ketemu wong pinter ngomong ngaji lebih enak kalau Allah kayak ini. Senajan ibadah rapat tak tertib pun tuh, salawat dan mulyanya tak karu-karuan. Isian nomor itu tangannya dicucuki bi wong-wong. Padahal jenenge ya urung tata ibadah. Tapi lah enten wong sing ora patak pinter ndelalah ibadah tertib. Jadi itu sudah berlangsung sejak kecil sampai saiki wis sepuh pandang ngono ae ibadah ora tau kendur. Ngoten iki sampean nanggep wong remeh. Nah, ngene iki namine penilaian ngoten niku penilaian sing mboten pas. Ya beliau sing mboten pas mungguhe wong sing kulina nata ati. Lah krana jenengan sedaya iki dereng patak kulina nata ati nggih. Gampang ngurmati wong sing sing terkenal, rajine penak, wis direkam. Wah, kabeh dungrungokno wong mulya ngoten. Ya krana kabeh rata-rata niki atine sik dereng patak awas. Tapi lah wong sing atine awas niku lah menilai wong mboten didelok wonten niku. Dados ngene iki. Nah, monggo kita terusaken dawuhipun Al-Hikam Syaikhul Athaillah. Panjenenganipun dawaken idza ra'aita abdan aqamahu Allah Ta'ala fi wujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'atulil ibdat fala tastahirranna fala tastahqiranna ma manahu maulahu li anna kalam taro alaihi simal arifi wala bahjatal muhibbi falaula waridun makana wiridun iza ro'aita tetkalane ningali sapa sira ningali abdan ing kawula akoma kang wis manggonaken hu ing abet sapa Allah Gusti Allah dipanggokno biwujudil auradi kelawan anane wujude pira-pira wirid. Wirid niku napa ta wirid niku? Wirid niku mboten kok mung sekedar maca tasbih la ilaha illallah mboten. Sing dimaksud wirid niku ngamal apik sing iso dilakoni kanthi ajeg. Niku namine wirid. Oke. Wajarane wiridan niku sakjane rutinan niku lho wiridan. Aja wiridan, wiridan niku wirawiri ning ratan. Wiridan niku wirawiri kaya pengedan. Ya mergo ora enak rasane ibadah. Ketoke lungo ning ajine wirawiri kaya gremang-gremeng dhewe. Untung gak enak sing ngrekam. Pas gremang-gremeng teng ati pas wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah. Atine kelingan rono-rono. Gremeng aja ngrasani sing ngundang. Aku sajane wong mulya kok malah dileh ngendi. Wong sing wong kok lagi diinge wong anyarane malah dileh kono. Kosone apot. Anu anu padahal kene mulih subhanallah subhanallah. Iku rek ora enak sing ngrekam ngoten dadi apik suarane. Ida ra'aita tatkalane ningali sira abdan ing kawula aqoma kang manggonaken ing abet sapa Allah Ta'ala. Wujudil aurati kelawan wujudil aurat wa agama lan maringi langgeng huing kamulo mau sapa Allah Gusti Allah diparingi langgeng ala ya ing atase aurat ma'atulil ibdadi sertane suwene pitulung tegese pitulung terus menerus iso nyatane benisu itu iso, itu lagi tulung. Ya gue punya keadaannya benisu, ono gue sarungnya subuh itu sudah lagi masjid. Kita ono gue jari uang uang kendek joko sampai ini kisa itu gue butuh akeh ono. Nah, ini gue jadi pulih pinta. Lek gue petok uang saya model ono gue, falatas takdirona mongko ojo ngeremeh no temen siro. Maing barang manaha kang wis paring anugrah. Hu ing abet mau sapa mau lahu bendarane abet. Lek ku petuk wong ngono ku jebisan-bisan ngamale wong ku mbok anggap remeh. Aja mbok anggap remeh ku. Lah mboten enten Pak, nganggap remeh lho enek kadang-kadang iku. Alasane ngremehne niku genah. Mergo oleh mung remehna mergo apa? Oleh mung remehna li anaka krana sak temene sira iku lantara ora ningali sapa sira alahi ngatasé abet ora ningali simal arifin ing tenger-tengere wong sing marifat. Mergo napa? Tenger-tengere marifat gak enek. Napa tenger marifat iku? Lek ya pandangan budaya biasa iku ikhtiari ya terus ora tak terus metu karo mae. Tengok-tengok ning omah, moro-moro dhuwit kok dhewe. Yo ora iso ngono ya pancen wong sing jempalik ning pasar ya enek sing macul, enek sing anu. Iki biyen ya tukang becak ngono kuwi ora ningkat-ningkat omahe ora pancen sesek. Tetapi nyatane iki ibadah ajek. Nggih, ada tapi yang sing model ngene. Enten. Ibadah ajek. Tenger-tenger makrifat, mboten enten. Tenger mungguh wong awam ya. Tenger mungguh wong awam kula terus wong makrifat kuwi biasane terus metu kesentiane, metu waskitane, metu karomahe. Niku tenger-tenger karomah gak enek. Tenger-tenger karomah gak enek. Panggah mboten niku mawon, mboten berubah. Mboten. Yo iki iso lara barang. Nek wong sing ngono kan mestine ampuh ngono kan gak tau lara. Mengkrono boten didelok tengere ngoten niku. Kula sampean sing kathah lak terus dianggep remeh. Alah ngono ae kok. Wala bahjatal muhibbin lan ora ningali ing bahjah ing kaagungane wong sing ahli mahabbah marang Allah. Tengere napa? Ya ora tau omong sebab Gusti Allah. Jagungan niku ya ora patek nyantol. Iya kan ya? Tapi hajat anggar subuh ya mesti jamaah numpak becak mesti sarung-sarung teng lacine niku sak nggon-nggon krungu adzan ya menggo ning langgar jamaah ge tenger-tengere Muhyiddin mboten enten nyatane jek becak barang perkara apa wonten niku kedah mboten menapa mboten rasa direwake mergo dening kula sing jenenge enek warit sing tumeka teng tiyang niku sing sampai wong niku dhewe mungkin mboten rumangsa. Mergo falaula waridin mongko lamuna ora utawi warit iku ana. Upama kok warite niku mboten dumugi teng tiyang niku, warit niku barang gaib anugerah saking Allah sing dumugi teng atine wong sing disenengi Allah niku namine napa warit. Kok umpama mboten enten warit sing dumugi teng tiyang sing sampean nyek niku maka namung kok ora bakal ana apa widin wirid sing dilakoni wong niku. Anane wong niku sampai kuat lakoni wirid lakon apik sing ajeg dilakoni mulai cilik sampai tua malah kabarnya sampai mati. Nah niku nek gak krana warid sing dumugi saking Allah mboten bakal kekuatan ngibadah sing ajeg niku kelakon. Nah teng mriki niki mboten jenengan mboten usah kaget, mboten usah kaget sosok niku enten wong sing nalika uripe niku dianggep ino. Dianggap ino, padahal itu ternyata wong sing diwelasi Allah. Mboten. Apa niku enten kedadosan daerah Kediri niku. Daerah Kediri enten kuburan pinggir Brantas. Dan itu karena kuburan ini kegerus sekali Brantas. Niku enten kuburan sekawan niku sing kegerus sekali Brantas niku jenazahnya ketinggal lawane ulese niku sontok sontok. Nah niku dodok rame pun sadidani wis wani Abang sama ten. Kuburan itu kuburannya siapa? Lain itu ternyata kuburannya tukang kentrung. Yang sekawan itu tukang kentrung. Nah, kentrung itu lah selawatan. Nah, selawatan jadi orang kata pasar. Lain tapi yang sakit acut tu, yang baik itu bintang ditanggap tiang. Nah, ditanggap tiang sampai. Terus nun saya usah zaman dia ni kentrungnya apa yang viral tu? Sorot gulek nopa tu. Ternyata buat nung ni gue kentrung ni tanggapan yang kerana yang nawa macam macam orang niat. Jadi ayo orang dia dia kok wah itu solawat penting tak wajib benar syafaat pun buat mata ni kira macam ni. Itu dilakukan begitu saja tanpa ada keinginan macam-macam tanpa yang tenang kok terus kepengen tenang perkenal yorane. Nyatane isi yo pandang golek wedi teng brantas, lek bengi nentrum. Ora tenang mawon lha niku. Bangsa sedo tenger-tengere wong sing di kasih bisa lah niku nalika pun teng alam kubur secara fisik wadah mawon mboten oleh rusak. Mergo niku wis kecatet fisike niku, jasate niku wis jasad mukarrom, jasad sing pun dimulai oleh Allah karena pun di stempel ngaji asmane Allah. Akhirnya hewan cilik-cilik bangsane set rayap mboten wani medhet. Nggih. Men krana barokahe salat, selawat dah. Halo, pendrong kene. Lah nek mboten enten bantuan wirid te warid saking Allah teng atine tiyang iku. Mboten mungkin kuat ngentrung terus-menerus. Nggih, Pak. Mboten mungkin. Ini termasuk pitulung saking Allah. Mboten. Lane nggih, mboten mesti. Mboten mesti. Nek sampai mengko sampean iya. Ana pemalih kok wetu teng lisan panjenengan. Wah, niku bahaya. Nah, bahaya. Bahayane napa? Wong Jawa larane kualat. Lho, mboten kualat. Mati anjep tok wonten mawon nggih. Isih mending tapi ya bahaya niku mengke ati sampean mboten iso oleh barokah. Oleh barokah wong niku. Jane sampean legune teng ati sampean tetep enten rasa. Legune nak dimaken mulyane. Nah niku insyaallah mengke oleh lungsuran barokah sing tiyang niku. Pun. Nah niki di lapo jenenge di terangnya sing hubungannya kali soal napa tu minta tiang itu awal pergi ya tengge ida kulon utawi piro-piro kawulane Allah al maksusu makan dikhusus akan kabeh sing dipilih diberi posisi khusus iku yang posimuna terbagi sapa ibadullah ilatisma ini maring rong bagian. Kawulane Allah itu enten rong kelompok. Kelompok nomor siji kelompok umum, nomor siji kelompok khusus. Sing kelompok khusus niku dibagi kalih. Enten kelompok muqarrabina rupane kelompok kang kepar kabeh wa abrar lan pura-pura kelompok kang gawe kebagusan. Kal muqarrabun mongko utawi pira-pira wong kang padha keparek marang Allah. Tiyang sing dibagi, napa sing oleh pangkat muqarrabun. Iku rumutai muqarrabun iku ala guna wong akeh. Ukhizu kang wis di dialap. Dialap sapa-sapa lanina, dialap anatu dhewe. Ninggalno pira-pira kepentingan bagiane lanina wa iradatihi lan karepe lanina. Wes tak malu lan padha nandhani, padha ngamal, padha nglakoni sapa lanina fil qiyami ing dalem tumandang, tumandang bi hukuki rabbihi. Kelawan pira-pira kewajiban saka pangerane lanina. Oleh nandani mau ubudiyatan krono rasa ngibadah lahu maring robbihi wa talaban lan krono nyupre limardotihi maring keridane robbihi. Istilah yo mane wa haula'i ta mengkono-mengkono mukara pun hum ya haula'i ku al-arifun diarani arifun wong sing ma'rifat wal muhibbun. Istilah yo mane diarani wong sing ahli mahabbah. Jadi istilahnya mukarrabun arifun utawi muhibbun niku istilah mawon. Wong sing ngene jane nggih panggah niku. Ciri ini apa ciri ini mukarrabun itu? Yang itu tiang sing kali Gusti Allah Ta'ala pun di istilah di dicopot kali Gusti Allah saking artinya tiang itu pun dicopot pun boten enten kemilian terhadap hal-hal sing berkaitan kali kepentingannya jambai sholat ya, sholat pertemuan boten enten kepentingan ben oleh ganjaran, ben oleh swarga, golek oleh swarga tak legonane engko sing penak aku. Niku jenenge iki enek nek bali ning aku ngoten niku terus enten. Lek sing mukarrabun mun ngene. Mukarrabun niku kan boten duwe kepentingan apa-apa. Sampai dumugi tingkat karep panjenengan boten boten duwe. Karep niku lho boten duwe. Enten namung kersane Allah napa-napa sing ditandang iku lek mboten krana kersane Allah piyambake mboten tumandang. Mboten. Tapi terus kenyataan lahir piyambake nandangi kewajiban-kewajiban saking pangeran ya salat, ya zakat, ya haji, ya poso, ya semacam-macam ibadah sesuai ditandangi murni namun krana ibadah datang Allah murni krono namun nyuprih ridane Allah. Betul diterus no? Lek diterus no lah baliknya. Lek oleh ridane Allah nyapa? Lek diridane lah penak. Betul diterus no? Betul diterus pokoknya gue hukum penak, gue ora penak. Yang penting Allah rija. Ini khusus diarani wong ma'rifat. Ini khusus diarani wong mahabbah, wong sing cinta kepada Allah. Banyak wong lek kenal akrab niku sing kata apa dadah. Pokoke aku ngerti sampean rido marem ngener lega. Niku lek ada tiyang sing model niku kaya emak terhadap anak nalika anake lara panas. Nggih. Roh anake wis ora panas. Roh anake wis isong gue ternyata pun marah lah ya. Senajan punda esengkleh gendong sepengi-pengi tanya ngerti anak esa sakit gue ternyata pun marah terus balik anak-anak apa nalika isong gue ini gue sama dengan gendong lagi gue kan nah ini gue krono mahabbah datang anak krono tris datang anak. Apapun yang dilakukan wong tua nggih wong tua kangelan kaya apa mbuh anake iki mbales ora mbales lakone wong tua teng anak iki semangate semangat tresno kan kita bu nggih nggih sing iki lek bapak ora patek mergo ora patek gendong bapak gendong anak kompolan sisik ora langsung disalah. Wes wae anakmu urusono. Nek ganteng apik resik dari anakku. Nek wis ngompol yo anakmu. Wis bapak iki jeneng kalan tok iki. Ono njaluk walat. Keselamate malati. Jadi yang sepon itu niki contoh maksud kula sak derenge jenengan mahami sing urusane kalih Allah. Nembe soal wong tuwa seneng teng anak ngoten mawon. Napa sing dikangeli wong tuwa niku blas mboten enten kepinginan so anakku ben nggendong aku genten mboten ate dhewe. Mboten enten. Kok terus sampeyan lek aku wis tuwa anakku wis anu ben diurusi anak mboten. Betul enten kepengin pokoke sing penting aku iso nandangi perkara sing nyenengno. Nah, niku pancen dadi tujuan. Pun dicetok ombe dicawakne neh golek anakku tak tandangi sing anu tenan ben balik nang ning ati mboten. Niku jenenge tulus murni mahabbah iku. Nek abror wal abron wala enten istilah kali muqarrabin kali abror. Abror niku sinten? Wal abroru tawi abror. Utahe wong kang agawe bagus, wong sing apik-apik. Iku rumutai abror iku ala dina wong akeh. Bakau kang isih tetep sapa lalina tetep ma'atuhurihim serta ne piro-piro kepentingan atau kajiannya lalina wa irodatihim lan piro-piro karpe lalina masih ada kepentingan, masih ada kehendak supaya begini, supaya begitu, tapi secara pelaksanaan nyatane wa ukim lan mesti panggu akan sopo lazina dipanggu no fil akmalin dalam pura-pura ngamal wa ta'atilan pura-pura ta'at dan itu abror namanya pelunya apa lihat zau lihat zau supaya diparingi piwales sopo lazina ala ya ingatasi akmalan ta'at mau diparingi piwales bila fi'id darajat kelawan luhur pura-pura derajat kulit jannati dalam pura-pura swarga waha ula'i utai mengkono-mengkono abrol iku hum yoha ula'iku azzaidun diarani wang sing zuhud wal abidun dan diarani wang sing ngabud ibadah istilahnya iku abid kali zahid laksun disik waw arif kali muhib malah akan jenenge arifun kali muhibun lek sitok jenenge arif kali muhib nek sing niki zahid kali abid. Nah, saya pun di ngene iki lho sing marah itu jenengan pengen biji. Kepinginan biji iki sakjane mboten sae. Nah, niku namanya nyalai tata krama. Yang itu sehubungan kali ini jenengan. Ini kula anten kalane nggih krana pancen kenal kali sampeyan. Krana pancen akrab kali panjenengan lan krana pancen seneng kali jenengan. Muga cul-cili kanca sampeyan tunggal sak bangku sekolah sampe SD SMP SMA sampe kuliah gelar bareng. Niku dadi keakraban nek nyatane gak tau nyalahi. Sampeyan niku nggih. Dapat yang niku niku nggih. Betul usah sampean kongkong, betul usah sampean perintah itu nopo-nopo sampean gajeng lantian yang baik ngonton itu kok terjalur diwala jalur yang baik kok ngonton itu terus supaya yang baik sampean kai opah yang baik murni kerana panjang enten rasa seneng datang jenengan kerana panjang kenal akrab datang jenengan mulai jalan ini korot enten malah yang ini krono sampean duit-duit akeh nggih dikirimi anake sing nang Arab Saudi 7 juta terus sampean mongkon tukang. Nah, tukang mulai kandhane yo tenanan. Ya akses pokoke jam 7 isuk yo mesti teko jam 4:30 mulai. Padha pamawon sing sampean rancang sampean perintah kan mesti tandane. Mesti tau bantah. Iki anu Pak, iki kok gawane dijak wadhep rene, anune sakmene. Lah iku sak anu ngene anu kuwabeh napa sing. Jenengan karep lho, iki piye mbek tandane, mboten tau pinjane. Padahal tapi tukang niku wau. Oleh nandane ngoten niku lain kepentingan, iya pak, lain kepentingan. Tapi teman saya tu, corong dari donan, ngalem, hehehe, sing sama ngalem sendiri. karo-karo. Iya tak? Bisa tiang sing nukang sampan dia itu dilarang bangunan sampan itu gede banget sampai telung tahun. Tukangnya ke pancet ini juga, tukangnya kira tahu nyalai bedas kali nopo saya sampan. Kira sampan rancang. Lagi lagi, sampan gimana? Susu lagi pada akrab, ya tak? Susu ini ku sakriyane opang, ini lah juga ini. Iya. Arab bocor, itu juga bonus. Jadi mungkin lah, anak wong itu lem-lem lah pun sampai anak tukangnya sampai ni. Eh, dan tukangnya sing sipa ini jadi. Bawa rumah sari orang orang tukang kau ini. Lelak muka derajat itu tak? Muka derajat. Jadi mungkin aku mau sama juga. Jadi si salam ini dah. Sama ikan konco sampai tengah kerapau. Singlek sampean repot gak iyo teko. Gak iyo ora njaluk opah. Nek ora njaluk opah gak dikiai. Ya. Nek sampean wong loman. Ki sampean wong jelas. Loman ora ana apa wong sugih nek ora patah blen iku ora iso loman. Sampean sugih tapi blen. Terus nek konco akrab. Iki jeng ngurung njaluk malah sampean kiai. Ora butuh kok sampean ora tau. Ini lagi gawane iki. Wes ta wes kok ngono nene. Nek ora butuh anak-anakmu lek nek iso. Ning kene ora kanggo anak wis gedhe-gedhe kok. Napa? Sepedar rodo telu. Ngono nene. Sepedar rodo padahal yo penjaro. Pan moro niku ora nek apa-apa lapor ini. Ora usah ditakoki jenenge kanca akrab moro ora usah ditakoki. Lapor ini iku lagi mboten tau. Yes, cak jagongan wis ngono tok bar wis mulai ngoten tok. Moro iki ora nek apa-apa. Ya cuma kangen mergo suwe ra ketemu. Jadi aku kan mulai jam 09.00 sampai jam 10.00. Mboten niku dilarang. Lalu isuk wis pamitan. Ngose lah. Cuma lah orang petuk bojoku. Orang petuk bojoku wis kan setengah papat bojone tangi kan. Lho, jadi kan Pak wis kerek nopo kopi jagongan nah. Eh, jadi lu kan nyata pokok lu namu jagongan, lu jadi mau korup, sakrap. Napa budak niku marah niku njaluk opah lagi mboten. Tapi lek jenengan ngerti, wong sampean iki loman sampean ngerti. Delalah kanca sampean niku ya melarat delalah ini. Wah, kan lho niku njaluk duit ya ora, tapi sampean mesti nguwe. Nah, iki. Iki tanggung rom, iki anakmu wayahe bayar SPP iki kanggo anakmu. Sini kanggo bojomu yang dibelanja. Nah, sing iki anu aku amat diri lu untuk tukur apa alam gue nek akrab masuk meninggal ya wis beneran terus ditolak juga ditolak sebagai penghargaan sahabat terus malah misalnya syarat lalu juga iya gue ini sih saat udah rupa temu dulu malah dia sih barang kali tapi budale wong sing akrab niku mboten enten niat rena-rena, mboten enten kepinginan, kepentingan rena-rena. Niku mungkin nggih sampean alam. Akhire sami to mboten. Antarane tukang sing pun ajek 3 taun. Tekone yo ajek jam 7 sampai jam 5 sore. Kalau wong sing ora dadi tukang lan ora milih apa-apa, niku mungkin sami to mboten. Sami, artinya sama, sama-sama punya kesan baik datang panjenengan ya. Nah, sami ini pilih pun tidak orang sami ini Bisa Allah ini bebas dalam artinya apa uang ini harus dijadik dengan muka robin apa harus dijadik dengan abrol itu terserah di sini Allah, tapi kalau ini uang sendiri dari Bisa Allah Hakan. Rasul wahid utai saben-saben wong siji menurun saking muqarrabun lan afrah niku mamtun diparingi pitulung fi maqamihi ing dalam posisi wahid minhum. Masing-masing itu diberi napa istilahnya? Diberi penghargaan, diberi pitulung menurut posisinya diri-diri dan yang sifat orang patah milik ridho Gila, bapak milik ridho lan ora milik akrab, tapi krono isi komae bengi suk budal nukang mulai suk nukang mulai sore mulai kaya ora tau nyalai sisi akrab dia gila, sisi wali aneh dia iseng dipulih di muridahnya ora tau jalo opah dia beritahu selajan orang ini opah ternyata sami ya sami mulut betul lah, saya jadilah ngomong buat soal krono suar krono apa sama entah itu ya salah, ini dia makam diri-diri ya cuma sih di jalan suar kok, di jalan rokok kenyataannya ya asyik ya tak? Ya berarti itu dapat kemuliaan tersendiri ya lagi ini sudah terlenggan ya sudah terlenggan yang banyak sumber jadi masing-masing itu yang itu angsal apa? Angsal pitulung bantuan saking Allah di makamihi yang dalam makamnya wasidin minum ala jikan wakan utai wasidin minum kufiri yang dalam makam bima jadin kelawan bantuan ilahin kan bongso pengeran kedua-duanya itu dapat bantuan dari Allah sing siji krono niat jalo opah sing sak jalo opah niku bali teng awake dhewe krono adike yo panggah dadi mukarrabin lah sing mukarrabin wau krono panjenengan yo mukarrabin dhek ora jalo opah ternyata malah oleh keparing sing napa sing dikersane Allah piyambak piyambak ibu teng ngerti oke kita ajokan bisa natrapi minhum saking sapa wau minhum saking mukarrabin wau iktadokan bisa natrapi, natrapi ini iktadokan bisa berakibat kalau saat ini iktadokan bisa berakibat apa bantuan pangeran mau minum saking mukorobinan ablor bisa berakibat, bisa muncul al-kiamah yang bisa nandani nandani bihukuki makamatihim kelawan piro-piro kewajiban-kewajiban makome mukorobin lan abdur alaktila fiha ingatasi bidone makomat senajan posisine beda ning nyatane karo-karone diberi apa kemampuan yang sama untuk menduduki posisinya masing-masing sing posisine pas posisi kanca akrab yo ora sampe nyalai kekancane sing posisine posisi tukang acet ya ora sampe nyalai posisi pertukangane. Ora kok dhewe dadi tukang malah. Sing ngongkon utang moro malah dijak jas bunga. Ora ndang ketel tatah, ndang ketel pasrahe malah jas bunga iki anu omah sampean iki jane apik ning ngene iki mesti dadi ngene iki tapi jas bunga ora ndang ketel apa siji tanjangan. Niku jenenge ora manuk ana apa mboten iso netepi hukubil makaman hukubil makaman nah ini gue ngerti ke sisi ruwet ngerti ke sisi ruwet sehingga sisa terus ngadung gaji kontrol akrab ini malah sembarang ngalir diserahkan karo krono keakraban ini gue malah dibu kesempatan akhirnya hapus-hapus ini gue ngerti kontrol butuh anu-anu akhir dulu lah wah, mungkin rono, anu-anu terbayar aku sih. Krono tahu nyalai posisi ni, akrab ni, wow, dia tu gendut. Lewat lagi, semua nukar si tukang ni, wow, krono tahu nyalai. Nyalai posisi ni lah nukar, ya akhirnya. Orang gitu ni mau pertukaran ya, ni ini khusus saya, ngapa? Kali-kali ini tu saja ni antara ni. Mukarrabin kali abdur niku sama-sama dikantuk bantuan yang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Mula lek sampean ningali ngoten niku aja kesusu sifone. Ala turono menyu sulapat jeneng njaluk opah. Nyatane wajib kok maksud njaluk opah iki kang. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah tansah wajah mana engkang jembar mboten gampang suwun datang yang sing kita sawang. Monggo kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah.